Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. Halaman 100 bukan 100 setunggal. Nah, ini cara tanggalan itu sesok ini tanggal 1 Rejab. Nah, biasanya Rejab ini kan disunat ke poso, disunat ke ngukah-ngukah ke maca tasbih, istighfar, sholawat, dan sak piturute. Nah, oke, kenapa? Nek wis Rejab niku mangke ta ruwah utawa Saban terus Ramadan. Nah, padane poso ning wulan Rejab sedina niku ganjarane padha karo poso ning hari-hari biasa selama setahun. Ngono. Terus ana apa? Nek Kanjeng Nabi kan ngajari ya di samping poso niku ya ngukah-ngukah ke istighfar. Istighfar itu kan macam-macam. Ada sayyidul istighfar, ada istighfar biasa, ada itu apa saja. Termasuk juga membaca sholat itu kan hakikatnya kan juga istighfar. Nanti mempersiapkan diri memasuki Ramadan. Pemene biasanya ini Rejab Warwah ini, biasanya ini biasanya setan ini ngamuk. Nanti kan sok Ramadan masalahnya kan ning godho menungso terbatas mung di bondo. Nah, iki biasane Rejab Ruwah biasane setan ini mempeng le godho mula. Nah, gandeng setan mempeng ning godho ya awake dhewe karek meningkatkan le pasrah karo Gusti Allah. Setan ki ora bakal iso godho menungso nek menungso mau tansah pasrah nang resane Gusti Allah. Lah wujude lelaku-lelaku sing iso dadi sebab meningkatkan kepasrahan nang Gusti Allah iki antara lain poso, antara lain nopo niku kah istighfar, kah maca selawat, kah maca tasbih. Sedekah lan sak piturute. Iku kan babakan penanggalan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini? Babu fadli biri asdika il abiyah. Tekan hadis nomor. Oke, ini pengkelingan nih nanti. Majelis sholawat, majelis pembacaan kitab Maulud atau majelis sholawat itu secara umum disepakati oleh ulama minimal Kanjeng Nabi itu telat-telat le rawuh niku pas rokal. Dadi asrokal badrun ya lho. Ngadeg niku lho. Iki sebab setiap majelis majelis salat atau majelis pembacaan kitab Maulud, kitab tentang kelahiran Nabi itu disepakati oleh orang-orang yang secara para wali niku mesti dirawuhi Kanjeng Nabi secara langsung. Dan setelah-telah Kanjeng Nabi rawuh itu pas rokal, jadi pas rokal ini mesti serawuh. Nah, karena itu kan terus ono apa jenis apa sebagai penghormatan kenapa berdiri ini maksudnya ngono kuwi. Nah, ini biasanya kan tentu ini saya mau duror ini melibatkan ibu-ibu nyepake apa konsumsi ya niku mulai malam Senin besok niku pokoknya ngiri pas rokal niku ibu-ibu melu jumeneng terus ngajeng mriku ten Jawi ten ngajeng mriku termasuk bocah-bocah cilik dijak mboten napa padane ngejak cah cilik ning nek saged nggih rasa ngejak ning umpama ana cah cilik dijak ngadeg ten ngajeng mriku nyuruh iso mleh pas sim tuturan niku anu dadi nek nyepakke konsumsi niku karo melu rengeng-rengeng melu sim tuturan ngono rakyat among iso nadane ning radong ora dong tembunge atau ora dong kalimate atau orang iso kalimate apa meneh maknane ini ndak apa-apa. Tapi lereng-lereng daripada mung jagongan glenak-gleni ya itu wong sambil nyeduk sego karo hobi-hobi yo ora apa-apa. Ngono ta? Utawa karo ngecor wedang udah gula ono karo boy ya sayidi ini ora apa ngliting-ngliting ya sayidi kan malah irama tersendiri. Nah, tadi kita tadi timbangane jagongan, tanek jagongan itu masalah iki rugi. Ada-ada tekan pondok nyepake. Yen nek ganjarane gede-gede, tapi kan tidak bisa menikmati manisnya acara itu sendiri, ya ta. Nek dengan menikmati ngono iki, dengan ikut rengang-rengang iki syukur nek nang omah ya sinau, disinau, terus kita wis tutur ora dibuka. Kemudian singir-singir yang diwaca ya dipelajari dibuka. Ketika anu wis hafal apa meneh paham artine itu lebih anu lagi lebih enak lagi rasanya tenan. Namung jagongan ku jagongan wis sing dijagongke ya mung kuwi wis njelek ya. Nah, iku untuk ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga untuk bapak-bapak tadi. Wong fotokopi itu sair-sair sing tuduran itu boleh kok dibawa pulang itu boleh. Ngono lho. Ini dibawa pulang ini maksudnya untuk dipelajari, dibawa pulang baru yang tumpuk. Ayo merana gunane nek ngoten niku. Mengko meten-meteni tikus ayo. Nang omah diwaca, terus diresapi manane. Oh nek pas bacaan ini iki artine ngene iki to. Nah itu kan. Terus kita sing tudur itu kan ya. Jumat dibaca to nek nang kene wis anu entek ya to nek nggawa saka pondok engko ming lali nggawa ning pondok meneh. Ayo nang toko kitab ya oke. Tinggal beli saja. Nah, jadi melakukan sesuatu itu nek ngelmu nek oke, kaya ngelmu kudu mau. Iki dadi luweh nikmat. Nek ra ngerti utawa kurang ngelmu iki ya dilang-dilang. Trongap-trongap. Nah, nah. Begitu juga misalnya donga-donga bar salat kan wis sudah ada fotokopiannya wis dicetak, wis di print karo si santri-santri muke misalnya terjemahane karek nek rung duwe men njaluk santri muke fotokopi to kon ngeprint ke Joko. Terus di rumah itu dipelajari. Syukur dihafalke, ana ta? Oh nek ndonga iki maksude iki sing disuwun iki, oh nek ndonga iki maksude sing disuwun iki. Jadi lama-lama itu kita bisa lebih menghayati apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan dalam beribadah itu sendiri, ngoten ta? Nek saged ngoten, nek mboten saged pripun? Nek mboten saged nggih kancane akeh banget asah kuwatir kita. Nek saged, nek saged iki kancane sithik. Enggak usah kuwatir, gitu. Wah, berarti aku iso nyinawi, berarti aku termasuk setengah saking sithik. Berarti ampuh. Nah, sing luwih ampuh selo kok meneh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor loro. Mangan Abdullah bin Dinar lan diriwayatake sang Abdullah bin Dinar lan Abdullah bin Umar, sang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ana rajulan sedaya lanang minal a'rabi. Sangking wong alasan iku lagi yahu tetemu sapa rajul ing Abdullah bin Umar pitore ki makata ana ing dalan Mekah. Assalamu alaikum salam ngaleng atas rajul sapa Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar wa hamalan nunggangake sapa Abdullah bin Umar hu ing rajul ngalahi marane atas Umar kana kang ana sapa Abdullah bin Umar iku yar kabuhu numpak sapa Abdullah ing Umar. Fa'atahu mangka menehake sapa Abdullah bin sapa Abdullah ing rajul ngimamatan ing serban karena tangan serban iku ngalarose ngatasé sirah ing Abdullah bin Umar. Hadis berikutnya diriwayatkan dari Abdullah bin Dinar meriwayatkan dari Abdullah bin Umar putrane Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ada seorang laki-laki dari pedalaman itu bertemu dengan Abdullah bin Umar di jalan menuju Mekah. Kemudian Abdullah bin Umar mengucapkan salam kepada laki-laki pedalaman itu, wong desa ini. Kemudian Abdullah bin Umar menaikkan orang itu di atas kendaraannya yaitu khimar. Nah, sebelumnya yang dipakai oleh si Abdullah bin Umar. Jadi apa dibuncengke kalau Abdullah bin Umar medun? Ya di sini tidak diterangkan. Kemudian Abdullah bin Umar memberikan serban yang dikenakan di kepalanya. Kala ngendika sapa Ibnu Dinaren Abdullah bin Dinar. Fakulna muka matur sapa insun Umar ing Abdullah bin Umar. Aslahaka muka-muka bagusake ing panjenengan sapa Allah Allah. Inna usutnya kaum iku ala robu wong-wong alasan, wong tae wong alasan iku ya rodona. Padha rida sapa Arab bil yasiri kelawan pawaweh kang sithik. Ibnu Dinar menyampaikan meneruskan kisahnya. Kami pun berkata kepada Abdullah bin Umar, aslahakallah, mudah-mudahan Allah membaguskan dirimu. Innam al-Arab wahum yardawna bil yasir. Ini kan hanya orang hutan saja, orang desa, dan orang-orang seperti ini dikasih sedikit saja sudah puas. Mengapa harus dimuliakan sedemikian rupa? Numpak apa jenis ini ditumpak ke kendaraan Abdullah bin Umar madun naik himar itu bencangan akut ya. Nah itu Abdullah bin Umar ini naik himar kemudian turun, kemudian malah orang alas itu, orang hutan itu yang disuruh naik masih diberi serban. Fakolah nanti kalau sepang Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar inna aba hadha sune bapak iki rajul iku kan ana sapa bapak iki rajul iku udan kekasih ling Umar binil Khattab ketuwe Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa inna sunna insun iku sami tung rumo insun Rasulullah yang pengantikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kula haling ngendika sapa Rasul inna abaral birri sunne luweh sampurna sampurnane bekti iku silatur rajuli nyambunge wong lanang ahla wuti abi ing ahline kasih bapake bapakne rajul. Abdullah bin Umar menjawab, sesungguhnya ayahnya orang ini itu adalah teman dekat atau kekasihnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Orang yang sangat disayangi Umar bin Khattab yaitu ayahnya Abdullah bin Umar itu. Dan aku Abdullah bin Umar telah mendengar bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, inna abaral birri silatur rajul ahla wudi abihi. Sungguh sempurna-sempurnanya berbakti kepada orang tua itu caranya adalah menyambung, caranya adalah menyambungnya seseorang kepada keluarga orang yang dikasihi bapaknya. Jadi Syekh Abdullah bin Umar menjelaskan kok dimuliakan apa wong gunung ya, dimuliakan wong kaya sithik wis pun mantep banget. Atas Abdullah bin Umar njawab, ora ngono lha iki bapakne wong iki anu e teman dekate bapakku e. Kanjeng Nabi wis dawuh nek sempurnane bekti karo wong tua iki carane ya nyambung utawa berbuat baik karo keluargane orang yang menjadi teman dekat ayah. Padane apa nek ketemu anake kancane bapak. Lah ngono ya kita harus bersikap lebih anu, lebih baik lagi iki. Iki kanu iki. Iki bapakne iki kancane bapak ya. Lho, teman dekatnya ya. Tawa, wek iki kancane bapak ya, teman dekatnya bapak ya kita harus memuliakan. Wa fi riwayat dalam sisi riwayat an Ibnu Dinarin sang Abdullah bin Dinar an Ibnu Umar radhiyallahu anhum sang Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum ana sutune Ibnu Umar iku kan ana sapa Umar iku ida kharaja nalikane metu sapa Ibnu Umar ila maka tamu kah kana muka ana iku lagu duwe Ibnu Umar apa himaron himar nyata rawahu kang istirahat sapa Ibnu Umar ngale ngatasi himar ida mala nalika bosen sapa Ibnu Umar ruku barrahilati ing numpak tumpakan utawa unta. Wang imamatan lan ana apa serban nyasudu kang nalani sapa Ibnu Umar biak lan serban rak sawang ing sirah Ibnu Umar. Di dalam riwayat lain redaksi kalimatnya adalah bahwa Abdullah bin Umar itu kalau pergi ke Mekah itu naik khimar, khimar itu keledai. Kalau beliau sedang bosan naik unta. Dan beliau itu kalau pergi ke Mekah itu memakai serban untuk mengikat kepalanya. Nah, serban itu pancen diikatkan di kepala. Jadi nganggo serban itu yang benar itu ya diikatan di kepala. Perkara nganggo serban di klembrehke ning nggon apa itu pundak itu. Itu namanya hablah itu dihitung sebagai mengenakan kain di atas pundak itu kan juga sunat kalau kita tidak berbaju, benar loh. Tapi kalau sudah berbaju itu sebenarnya itu ketika kita memakai baju itu sebenarnya kalau kita juga meniatkan untuk apa jenis meletakkan kain di atas bahu itu juga sudah memperoleh kesunatan seperti itu. Ini bagi laki-laki loh, nek bagi perempuan ya memang wajib tuh memakai menutup aurat itu. Tapi sing jenenge serbanan itu ya kain serban itu diikatkan atau dililitkan di kepala. Fabena mahuwa moka ing dalam tengah-tengah utawi Ibnu Umar yaman ing dalam siji dina iku ngalah dari kalimaring atase moka nang himar idumadaan marra liwat biklan Ibnu Umar sapa Abu Rabiun pengalasan. Suatu ketika Abdullah bin Umar sedang naik keledainya itu tiba-tiba ada orang dusun yang lewat. Fakalan tiga sahabat bin Umar, alas ta'ana ta orang nasiro iku fulana bena fulanin fulan bin fulan. Ibnu Umar bertanya, bukankah engkau itu si fulan putranya si fulan? Kalau ngatur sahabat Arabi bala inggih. Kemudian orang dusun itu mengatakan, iya saya itu memang namaku fulan, bapakku namanya si fulan. Fulan ini maksudnya seseorang. Fa'tau mongko menah ke sahabat Umar ing Arabi al-himara ing himar. Pakalangan tiga sahabat Umar irkab numpak osiro hada ingki himar. Wangi mata nunehke so ing serban. Pakalangan tiga sahabat Umar ustud naleno osiro biaklan serban rok saka ing sirahiron. Nah, mendengar jawaban itu kemudian Abdullah bin Umar memberikan keledainya dan beliau berkata, naiklah keledai ini, dan juga memberikan serbannya. Kemudian Abdullah bin Umar berkata, lilitkanlah serban ini pada kepalamu. Jadi ini nganggu himar ya, mungkin ya himar kesayangan atau, terus nganggu serban itu ya juga serban yang istimewa ya, supaya wong dusun tadi terus kabeh diparingke ya, diberikan. Faqala atur lahu marang Ibnu Umar sapa dua sahabi setengahnya pira-pira kancane Ibnu Umar. Ghafarallahu laka, ghafara muga-muga ngapura sapa Allah, Allah laka maring sira. Ataita ana ta maring akeh panjenengan. Adal Arabia ingki wong Arabi himaran ing himar. Kunta kawantan panjenengan iku tarawahu istirahat panjenengan ngari ngata himar. Wangi mamatan dan serban kunta kawantan panjenengan iku tasutu nalani panjenengan biak lan serban rok sakain istirah panjenengan. Kemudian salah seorang temannya, sahabatnya, sahabatnya Abdullah bin Umar bertanya, ghafarallahu laka, mudah-mudahan Allah mengampunimu. Aktaita hadal a'rabiyah himaran kunta tarawahu ngaleh wahimamatan kunta tasudu biha roksak. Engkau berikan kepada orang dusun ini keledai yang engkau gunakan untuk istirahat, maksudnya keledai kesayanganmu, dan engkau berikan serban yang engkau lilitkan di kepalamu, maksudnya serban yang disenangi, disayangi. Juga harus diketahui bahwa serban zaman biyen ki lebih apa jenenge lebih mahal dan lebih edipeni apa bahasa Indonesia edipeni apa bahasa Indonesia ne ra iso kayak aku bahas guru bahasa Indonesia ra iso sampean lebih anu lo sesuatu yang istimewa anu lo. Nah, sekarang itu mungkin serban itu enggak begitu istimewa karena apa? Karena industri kain itu sudah sedemikian rupa berkembang. Lo zaman dulu itu industri kain kan belum seperti sekarang, pakaian masih mahal macam-macam itu. Fakalan tiga sahabat bin Umar, ini setuna ingsun iku salam itu ngurungus apa ingsun Rasulullah yang pentingan di Rasulullah SAW. Ya kuluh halingan tiga sahabat Rasulullah, inna min abaril birri, setuna iku saking luwes sempurnan-sempurnane bukti wong tuwa iku silatur rajuli nyambungi wong lanang ahla wudi abi ing ahline kasih bapak rajul bata ayi walia sabadane yen tau mati sapa bapa wa inna abaulan sune bapake Arabi iku ana sapa bapake Arabi iku sadikon kanca ing Umar radhiyallahu anhu kedue sahabat Umar radhiyallahu anhu rawan muslim sakake hadir riwayat iki pira-pira riwayat kullaha ya sakabehane sapa muslim imam muslim. Kemudian Sayyidina Umar Abdullah bin Umar menjawab, sungguh aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna min abaril birri silatul rajul ahlahu di abihi ba'da ayi waliya wa inna abahu kana sadiqan li Umar radhiyallahu anhu. Sabda Rasulullah yaitu, sungguh di antara sempurnanya berbakti kepada orang tua itu adalah jika seseorang menyambung tali persaudaraan kepada keluarganya, orang yang menjadi kekasih atau teman dekatnya ayah setelah si ayah meninggal. Dan sungguh bapaknya orang ini itu adalah teman dekatnya Umar radhiyallahu anhu, teman dekatnya bapak.